Atas? Di atas lantai atau di atas tanah. Ya. Dan sebagian riwayat mengatakan di atas kedua tangannya, bersandar dengan memakai kedua tangannya. Tetapi ada sebagian riwayat mengatakan beliau itu mengepal, ya'jin. Ya. Beliau ya'jin, yaitu melakukan ajin, mengepalkan tangannya. Nah, dan di sini, ya, riwayat ajin ini adalah riwayat yang lemah juga. Nah, walaupun disahihkan oleh sebagian para ulama, akan tetapi ia juga merupakan riwayat yang lemah. Karena dari jalan Imran ibn al-Haytham meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya, meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan di sini Imran ibn al-Haytham juga apa? Titik. Kenapa kita menolak hadisnya sama seperti sebelumnya? Karena Ibnu Umar ini adalah orang yang mempunyai murid-murid yang sangat banyak. Ya. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan tentang hal ini kecuali Imran ibn al-Haytham. Dan Imran ibn al-Haytham ini, ya, meriwayatkan dari dia 5 orang thiqah, akan tetapi tidak ada dari para ulama yang memuji dan mengkritik dia. Ya, memuji dan mengkritik dia. Orang yang seperti ini kalau dalam tabaqah at-tabi'in bisa dihasankan hadisnya. Bisa dihasankan hadisnya dan diterima kalau dia meriwayatkan hadis-hadis yang bukan merupakan hadis-hadis pokok. Tetapi kalau hadis-hadis pokok dalam suatu masalah seperti ini kemudian dia riwayatkan, ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Dan apa namanya? Dan yang lebih anehnya lagi, hadis Imran ibn al-Haytham ini diriwayatkan oleh Ishaq al-Harbi. Ya, dalam Gharibul Hadis, yang mana ini adalah buku yang apa tidak berfokus, ya, dalam masalah ilmu hadis. Ya, buku tentang bahasa Gharibul Hadis. Justru dari sanad siapa? Ishaq al-Harbi. Ya, dari sanad Ishaq al-Harbi, maka keanehan yang seperti ini menyebabkan apa namanya? Tidak bisa menerima hadis yang semisal ini, karena itulah bersandar di atas tangan, dia tetap bersandar dan tidak mengepalkan tangannya. Bersandar di atas tangannya dan tidak mengepalkan tangannya. Nah, kemudian yang ke apa berikutnya, setelah dia berdiri, ya, dengan bersandar seperti itu, maka dia melakukan rakaat yang kedua. Melakukan rakaat yang kedua dan membaca Al-Fatihah setiap rakaat, ya kan? Baca Al-Fatihah setiap rakaat dan juga ta'awudz pada setiap membaca Al-Fatihah, membaca isti'adzah. Membaca isti'adzah ini pada setiap rakaat. Nah, kemudian setelah dia melakukan cara yang kita sebutkan tadi, maka pada akhirnya dia sujud untuk, setelah dia sujud dan berdiri, ya, sujud kedua kemudian berdiri, maka ini namanya apa? Sujud kedua kemudian dia duduk, ini namanya apa? Duduk untuk tasyahud. Ya, duduk untuk melakukan tasyahud. Ya. Nah, pada saat duduk tasyahud ini, nah ini juga mempunyai beberapa tata cara. Ya, beberapa tata cara. Yang pertama tentang cara duduk tasyahud. Cara duduk tasyahud awal, ya, atau cara duduk tasyahud pada solat dua rakaat. Pada solat dua rakaat. Solat dua rakaat kan banyak. Solat subuh, ya kan, dua rakaat juga. Solat sunnah yang dua rakaat dan seterusnya. Ya, apabila solatnya dua rakaat, maka contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tiga hadis, bukan dalam satu hadis, dalam tiga hadis. Dari hadis Wail bin Hujr, riwayat Imam An-Nasa'i, dan juga dari hadis Abdullah bin Zubair, riwayat Ibn Hibban, dan dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi, dari riwayat Abdul Razzaq, dengan sanad yang sahih, menyatakan bahwasanya Nabi SAW apabila beliau melaksanakan solat dua rakaat, maka beliau membentangkan, menidurkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya, yaitu duduk istirash. Dipahami? Dengan duduk istirash. Dengan cara yang seperti itu. Sama tadi dengan cara duduk apa? Antara dua sujud. Ya. Antara dua sujud. Nah, setelah duduk istirash, Kemudian letak tangan ini di mana? Diduduk istirahat. Ya, pada tasyahud kedua. Ada tiga riwayat yang menjelaskan letak tangan ini. Ya. Satu riwayat mengatakan tangan ini diletakkan di atas kedua paha. Tangan kanan di atas tangan kanan, tangan kiri di atas tangan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Dan ada, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ada riwayat yang mengatakan tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan dan tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Paham sampai sini? Dan cara yang ketiga, tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan. Beda enggak? Beda kan? Ya. Ini tiga cara dan semuanya di dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair dan dari hadis Ibnu Umar dan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Humaid As-Sa'id dan lain-lainnya menjelaskan tentang tata cara ini. Jadi boleh dengan tiga cara ini letakkannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia duduk dengan posisi yang seperti ini, ya, peletakan tangan, kemudian cara duduknya dan seterusnya, maka setelah itu, satu, apa, dia tak kala melakukan tasyahud, melakukan isyarah dengan tangannya, menunjuk dengan telunjuknya. Nah, tak kala melakukan telunjuk, ada beberapa cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara beliau, ya, melakukan telunjuk. Cara yang pertama, beliau kadang mengepalkan tangannya. Jadi asalnya di apa? Dikepal. Setelah itu beliau menunjuk dengan telunjuknya. Maka ini dalam keadaan terkepal. Yang lainnya masih dalam keadaan terkepal. Dipahami sampai sini? Ini cara yang pertama. Saya ulangi, cara yang pertama, seluruh jari-jari dikepalkan. Ya. Kemudian setelah itu telunjuk menunjuk. Yang lainnya tetap dalam posisi terkepal. Dipahami? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, jari kelingking, kemudian jari manis, ya. Dua jari ini, apa namanya? Di kepal, gitu. Hah? Atau dilipat? Ya, dilipat di kepala. Ya, setelah itu jari tengah dan ibu jari ini membentuk lingkaran. Dipahami? Nah, dia seperti ini. Kemudian jari telunjuk menunjuk. Nah, ini posisi tasyahud memberikan telunjuk dengan dua cara ini. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara itu. Pilih salah satu dari dua cara itu, yang mana yang disukai dan digantikan secara apa dilaksanakan secara berganti. Nah, kemudian posisi telunjuk, ya. Telunjuk ini apakah digerak-gerakkan atau tidak? Ya. Karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan telunjuk tidak digerakkan. Dan ada yang mengatakan telunjuk digerak-gerakkan. Ya. Dan ada yang mengatakan, ya, mengkompromikan antara dua pendapat. Kalau dalam keadaan membaca zikir tidak digerakkan, tapi kalau berdoa digerak-gerakkan. Nah, dipahami enggak sih? Ya. Nggak usah disebut semua ulamanya, ya, sekarang yang berpendapat seperti itu. Kalau ulama mutakhirin, ya, seperti yang tidak menggerakkan, ya, itu banyak. Ya, Syekh Ibn Baz, kemudian Syekh Mukbil, ya, dan sekira seluruh ulama Yaman, ya, tidak menggerakkan. Kemudian yang menggerakkan, Syekh Al-Albani, ya, Syekh Rabi', kemudian murid-murid beliau, berdua. Ya. Kemudian menggabung antara dua perkara, ya, adalah Syekh Ibn Utsaimin, ya, dalam syarah Zadul Mustaqni', Syarah Al-Mumti', beliau menjelaskan bahwasanya mudah untuk mengkompromikan antara dua hadis ini, yaitu apa, digerakkan tak kala berdoa. Adapun kalau membaca bukan doa, maka tidak digerakkan. Karena itulah dengan dua hal ini hadis ini bisa dikompromikan. Ya. Tetapi tentunya para ulama berselisih pendapat karena memegang adillah tentunya, ya kan? Nah, maka adillah yang perlu kita bahas, dan dari situ kita menentukan yang mana yang kuat dari tiga pendapat ini. Kalau kita melihat dalil pendapat yang pertama yang mengatakan tidak menggerakkan, ya, atau pertama yang mengatakan menggerakkan dulu, ya, kita bahas dulu yang menggerakkan atau tidak menggerakkan, ya kan? Kalau misalnya ada dalil dari salah satu dari dua belah pihak yang lemah, maka tentunya tidak kita perlukan pendapat yang ketiga yang mengatakan perlu dikompromikan, sebab ada yang kuat dari salah satunya, ya kan? Nah, adapun yang mengatakan menggerak-gerakkan tangan, maka mereka berlandaskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan lain-lainnya, ya, dari jalan Zaid bin Qudamah, dari Asim bin Qulaib, dari ayahnya Qulaib bin Syihab bin Majnun, dari Wa'il bin Hajar. Dari Wa'il bin Hajar. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi SAW, kata Wa'il bin Hajar, saya benar-benar akan melihat bagaimana caranya Nabi SAW salat. Maka disebutkan di situ pada saat terakhir disebutkan oleh Wa'il bin Hajar, kemudian beliau menunjuk dan menggerak-gerakkan jarinya berdoa dengannya. Nah, di sini dalil yang mengatakan menggerak-gerakkan jarinya. Dipahami? Nah, ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan menggerak-gerakkan jarinya. Akan tetapi hadis ini, ya, dari jalan Zaid bin Qudamah ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Sebab Zaid bin Qudamah menyelisihi 15 orang rawi yang lainnya. 15 orang rawi yang lainnya meriwayatkan dari Asim bin Qulaib dan tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Ya, dipahami. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, para ulama, para muhaddithin itu menghukumi haditsnya adalah hadits yang syadz, hadits yang lemah dan tertolak. Ya, misalnya sekarang ini, anggaplah saya sekarang lagi apa berbicara di sini, atau saya lagi melakukan pekerjaan, saya minum 15 orang atau 16 orang murid saya, 16 orang. Nah, jadi dalam permisalan yang saya sebutkan tadi, saya di sini minum air, dan ketika saya minum dihadir 16 orang. Setelah lepas pertemuan, ya, maka orang-orang ini mengisahkan tentang saya. 15 orang mengatakan, oh, minum air saja. Yang satu orang dia bersendiri mengatakan minum air dan makan roti. Ada tambahannya, makan roti. Ya. Nah, di sini kata makan roti ini ada perlu perbincangan, kan? Bisa nggak diterima perkataan dia? Nah, seperti itu keadaannya dalam hadis ini. Jadi seluruh para rawi meriwayatkan dari Asim bin Qulaib dan tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Justru satu ini meriwayatkan dan menyebutkan bahwa Nabi SAW menggerak-gerakkan jari. Ini menunjukkan lemahnya hadis tersebut. Bukan cuma dari jalan Wa'il bin Hujur, 7 hadis yang lainnya dari sahabat yang lainnya semuanya mengisahkan tentang cara salat Nabi SAW, dan tak seorang pun yang menyebutkan Nabi SAW menggerakkan jari. Maka kalau sunnah ini adalah sunnah yang diterima atau sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya akan dinukil oleh para sahabat yang lainnya saking terkenalnya, dan beliau mengimami para sahabatnya dengan menggerak-gerakkan jarinya. Maka ini menunjukkan lemahnya hadis tentang menggerak-gerakkan jari. Dipahami sampai sini? Ya. Adapun orang yang mengatakan tidak menggerak-gerakkan jari, ya, tidak menggerak-gerakkan jari, maka mereka berlandaskan dengan beberapa hadis. Ya, ada hadis Abdullah bin Zubair, katanya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggerakkannya. Nah, dan ini juga hadis yang lemah. Dan ini juga hadisnya lemah. Sudah kalau gitu lemah semua, apa yang mau dikerja? Kita kembali kepada asal. Asalnya di dalam sholat tidak ada pekerjaan kan? Ya, tidak ada sesuatu yang dilakukan kecuali kalau ada nas. Iya enggak? Nah, sekarang ini asalnya jari adalah menunjuk. Kalau dikatakan menunjuk, ya, apalagi dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwa telunjuk itu lahiya asyaddu ala syaitan min al-hadid. Telunjuk itu lebih keras, ya, terhadap syaitan daripada besi. Ini kan bahwa menunjuk dan tidak digerakkan. Ya kan? Dipahami sampai sini? Nah, maka ini menyimpulkan kepada kita bahwasanya di dalam sholat, ya, yang benar telunjuk itu tidak digoyangkan sama sekali. Tidak digoyangkan. Dipahami sampai sini? Nah, kemudian setelah telunjuk ini berisyarah, ya, apa setelah dia tasyahud dan menunjuk dengan telunjuknya, maka pandangan matanya, ya, atau pertama letak telunjuk ini kemana? Apa ke atas atau ke bawah, ke bumi atau ke tengah, kemana? Ya, ini perlu diketahui di mana letak telunjuk ini. Ya, ada sebagian hadis dari hadis Abdullah bin Zubair, ya, tetapi zahir sanadnya sahih, akan tetapi di situ Ismail bin Ja'far, ya, bin Abi Katsir, yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Maryam, amat meragukan riwayatnya ketika dia menyelisihi rawi-rawi yang lainnya seperti Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Malik, ya, dari para imam as-siqat, dan tidak menyebutkan menunjuk ke arah kiblat. Ya, maka telunjuk ini, ya, kita tunjuk dengan arah apa saja. Ya, yang jelas dia batasannya dia dianggap menunjuk. Ya kan? Dia dianggap menunjuk. Kalau turun begini teman tidak menunjuk namanya. Ada yang seperti ini. Ya. Ini tidak menunjuk namanya. Yang dinamakan menunjuk itu seperti ini. Ya. Atau bisa gini sedikit, ya, atau naik sedikit, enggak apa-apa. Yang penting menunjuk. Ya, dipahami? Nah, kemudian tak kala menunjuk pada saat tasyahud, ya, mata ini oleh Nabi SAW disyariatkan memandang kepada telunjuk. Memandang kepada telunjuk. Dan ini datang atau hal ini, ya, tentang mata memandang kepada telunjuk ini dalam tiga hadis. Ya, yang Rasulullah, tiga hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW apabila beliau menunjuk, ya, maka mata beliau tidak melewati atau tidak lepas dari telunjuknya. Ya, di dalam hadis Abdullah bin Zubair dan juga di dalam hadis Abdullah bin Zubair diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan juga dalam hadis Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Menunjukkan bahwa, ya, mata beliau itu memanjang, memandang kepada telunjuk beliau. Dipahami sampai sini? Nah, ini apa kefiah tak kala dia melakukan tasyahud. Tak kala dia melakukan tasyahud. Dan tasyahud itu saya katakan berdoa dengan telunjuk saja. Tidak boleh berdoa dengan dua tangan seperti ini. Ya. Sebab ada yang berdoa dengan dua tangan di kalangan para sahabat waktu itu, sampai Nabi SAW menegurnya, ya, hingga beliau berkata ahid, ya, satukan, biarkan dia satu saja. Wa asyara bisababa, kemudian beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya. Ya. Setelah kita mengetahui hal ini, ya, kaifiyah dan cara duduk tasyahud, maka sekarang kita beralih kepada membaca doa tasyahud. Baca doa tasyahud yang merupakan kewajiban. Ya. Adapun doa tasyahud, ya, di sini banyak doa. Banyak doa di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ada doa caranya Ibnu Mas'ud, ada caranya Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Musa Al-Asy'ari dan seterusnya. Ya, bisa kita lihat sendiri. Dan tapi perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan, ya, doa-doa ini untuk dihafal, sehingga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari hadits Ibnu Mas'ud dan lainnya, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama 'allamana as-surata min al-Qur'an. Ya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami cara bertasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surah dari Al-Qur'an. Jadi betul-betul tasyahud ini diajar Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa cara tasyahud. Ada cara yang diajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, ya, dengan lafaz at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Lafaz tasyahud. Kata Ibnu Mas'ud ada tambahannya. Katanya dulunya kala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, memang lafaznya seperti itu, assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu artinya salam bagimu wahai nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia lagi berbicara kepada orang yang masih ada. Bagimu wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud itu tak kala beliau hidup, tapi tak kala beliau meninggal diganti, ya. Kata Ibnu Mas'ud, kata kami berkata assalamu ala nabi, salam atas nabi, ya. Bukan lagi bagimu wahai nabi, bukan lagi assalamu alaika ayuhan nabi, tapi assalamu ala nabi, ya. Dan di sini, ya, dari penggantian tasyahud ini, apakah membaca assalamu alayka ayuhan nabi atau membaca assalamu ala nabi, ini berbeda pendapat para ulama. Tetapi yang kuat dalam masalah ini, tetap nas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus yang kita pegang, yaitu dengan memakai kata assalamu alayka ayuhan nabi. Karena apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud itu adalah mauquf terhadap beliau, ya, adalah merupakan perkataan beliau. Nam, dan ini saya katakan adalah perkara khilafiyah, dan apa yang disebutkan tadi dari sisi penrajihan itu adalah salah satu dari berbagai sisi yang ada. Ya. Ini cara Ibnu Mas'ud. Dan ada cara lain dari Ibnu Abbas, ya, sekira bisa kita lihat sendiri. Cuma di sini yang perlu kita garis bawahi dari tasyahud-tasyahud ini ada beberapa lafaz yang lemah. Ya. Di sebagian tasyahud ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Ya. Kata wahdahu la syarika la ini adalah lemah. Tidak ada. Adalah lemah, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai tambahan dalam tasyahud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengajarkan tasyahud ini. Naam. Ya. Kemudian setelah kita mempelajari tasyahud, sisa ada persoalan di sini. Ya, kita katakan bahwa tasyahud awal hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ tasyahud. Ada itu tasyahud. Dalam salat ada dua tasyahud. Pada tasyahud awal, apakah membaca salawat? Saya tanya sekarang. Membaca salawat atau tidak? Tasyahud awal. Membaca. Memang kebanyakan membaca. Tetapi yang kuat di kalangan para ulama tidak membaca pada tasyahud awal. Ya. Tidak membaca salawat pada tasyahud awal. Salawat dibaca pada tasyahud terakhir. Rakaat cuma satu tasyahud dibaca salawatnya. Dan demikian pula pada salat 3 rakaat dalam 4 rakaat. Ya, dipahami? Nah. Ya, dan bentuk-bentuk salawat di sini banyak disebutkan, dan salawat yang disebutkan oleh beliau di sini hendaknya lah dikerjakan secara bergantian. Iya. Kemudian setelah melakukan tasyahud, tentunya dia bangkit untuk menunaikan apa? Rakaat yang berapa? Rakaat yang ketiga. Dan sekali lagi saya stresin tadi tentang masalah sholat yang dua rakaat, duduknya adalah duduk apa? Firosh. Ini pada sholat subuh dan seluruh sholat yang dua rakaat, ya, duduknya adalah duduk apa? Istirahat, berlandaskan tiga untuk memberikan rakaat yang ketiga. Nah, ini berdiri mengangkat tangan atau tidak? Hah? Ketiga naik berdiri atau berdiri dulu terus mengangkat tangan? Si orang angkat tangan dulu baru berdiri. Hah? Pernah? Iya. Ini ada dua kaifiyah yang dipahami oleh para ulama. Akan tetapi yang kuat dari pendapat para ulama bahwasanya ya, sebagaimana di dalam nas hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan di situ wa idza qama, ya dikatakan wa idza qama min ar-raka'ataini rafa'a yadayhi. Dikatakan apabila dia telah berdiri dari dua rakaat. Ya, telah berdiri. Ya, artinya bukan akan berdiri. Kalau gini kan akan berdiri kan. Tapi apabila dia telah berdiri dari rakaat, berdiri dulu. Kalau masih gini belum dianggap berdiri namanya. Kalau masih duduk kemudian angkat tangan dulu baru berdiri, itu belum berdiri namanya. Tapi kalau sudah berdiri dulu, baru di sini dikatakan oleh Ibnu Umar di tangannya. Jadi seperti yang kita lakukan keseharian yaitu berdiri dulu dan pada rakaat ketiga naik ke rakaat ketiga mengangkat tangannya. Tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Nah, kemudian terus dia melakukan hal tersebut dengan kaifiyah yang sama, dengan cara yang sama sampai ke tasyahud akhir. Di tasyahud akhir dia duduk dengan duduk yang khusus, dengan duduk yang khusus. Nah, di sini ada dua cara duduk tasyahud. Ada dua cara duduk tasyahud. Sekarang saya tanya antum, ketahui berapa cara duduk tasyahud? Ada dua cara duduk tasyahud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama seperti yang kita lakukan, yaitu duduk tawarruk, maksudnya at-tash. Kalau duduk tawarruk caranya ya. Cara yang pertama, dia menegakkan kaki kanannya. Ya. Menegakkan kaki kanannya dan apa duduk di atas warakihi. Kawarakan warak itu artinya tulang yang di paha di sini, yang di dekat pantat ini. Jadi duduk seperti ini, ya, seperti yang kita lakukan keseharian. Itu tawarruk. Cara yang pertama, cara yang biasa kita kerjakan. Kemudian cara yang kedua, ini kaki kanan kan tadi ditancapkan. Kalau cara yang kedua enggak, dia dihantarkan. Kemudian kaki ini, kaki kiri dimasukkan di antara paha dan antara betis, antara paha dan betis. Jadi caranya begini nanti. Nah. Dipahami enggak? Hah? Lihat kan semua. Hah? Jadi cara pertama atau cara yang kedua kaki ya dihamparkan, kaki dihamparkan, kemudian kaki kiri dimasukkan antara paha dan betis, antara paha dan betis. Nah, ini dua cara ya, dan dua cara ini semuanya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huairi. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair dan juga dari hadis Ibnu Umar. Dari hadis Ibnu Umar. Ya, cara yang kedua ini. Ini cara yang apa namanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jarang dari kaum muslimin yang mengamalkannya dan mengetahui cara tersebut. Ya, mengetahui cara tersebut. Ya, walaupun misalnya kita tidak terbiasa dengan sakit-sakit dulu sedikit. Ya. Ya, kan tetapi insyaallah taala akan terbiasa. Ya, insyaallah taala akan subhanallah menjalankan sunnah maka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ya, setelah ya didengarkan setelah dia tasyahud ya dengan duduk seperti itu, kita melihat kembali posisi tangan. Posisi tangannya di mana? Posisi tangan seperti yang saya contohkan tadi, punya berapa apa cara meletakkannya? Tiga. Yang pertama, meletakkan kedua tangan di atas paha. Tangan kanan dia letakkan di atas paha kanan, tangan kiri dia letakkan di atas paha kiri. Kemudian cara yang kedua, di atas lutut. Ya. Tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan, tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Yang ketiga, tangan kiri di atas lutut kiri, tangan kanan di atas paha kanan. Nah, ini cara yang ketiga. Ya. Cuma di sini mungkin yang ada tambahan. Ya. Pada saat meletakkan tangan di paha kiri atau di atas lutut kiri, ya, tangan kiri yang diletakkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Zubair di situ ditegaskan wa yatahamal alaih, atau yatahamal artinya menekan ke bawah, ya, menekan, menjadikan apa, bertumpuh, ya, bertumpuh. Ya. Jadi ini tidak begini caranya, tidak lebih bertumpu di atas paha kiri, tangan kiri bertumpu di atas paha kiri. Nah, dipahami di sini? Iya. Ya, sekira dengan itu, apa namanya, cara-cara sholat, ya, kita bisa memahami dengan ringkas. Nah, setelah itu, setelah dia sholat, ya,